Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang melanjutkan, faslun la yukrahu indana sujudu tilawati fil awqati allati nuhiya 'anil salati fiha. Ya, ada waktu-waktu yang dimakruhkan padanya salat. Ya, waktu-waktu yang dimakruhkan padanya salat, yakni ketika setelah salat subuh hingga matahari ya muncul, dan ketika matahari tepat di tengah-tengah hingga matahari tergelincir, dan ketika setelah salat asar hingga matahari terbenam, yaitu waktu-waktu yang dimakruhkan untuk salat. Ya, dimakruhkan untuk salat. Lalu bagaimana di waktu yang dimakruhkan untuk salat tersebut, apakah ya masih boleh sujud tilawah atau tidak? Kita lebih mengedepankan makruhnya untuk salat atau lebih mengedepankan sujud tilawah? Ya, ini yang ingin dibahas oleh Imam An-Nawawi, kata beliau la yukrahu. Ya, menurut kami, yakni ulama Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, hal tersebut tidaklah makruh. Ya, tidaklah makruh sujud tilawah di waktu-waktu yang dilarang padanya untuk salat atau waktu-waktu yang dimakruhkan padanya salat. Ya, wabihi qala Syabiyyu wal Hasanul Basri wa Salimun ibn Abdullah wal Qasim, ya Al-Qasim bin Abu Bakar, ya wa Atha wa Ikrimah, dan Atha bin Abu Rabah, ya Ikrimah yang muridnya Ibn Abbas, wa Abu Hanifah wa ashabur ra'i wa Malikun fi ihdar riwayatain. Imam Malik memiliki dua riwayat, yang satu riwayatnya beliau mengatakan juga tidaklah makruh hal tersebut. Wa kariha dzalika, ya, dan ini pendapat ya para ulama bahwasanya hal tersebut tidaklah makruh, yakni sujud tilawah di waktu-waktu yang dimakruhkan padanya untuk salat. Ya, kenapa? Bukankah ya hadisnya ya dengan lafaz melarang salat, ya la salata ba'da subhi hatta tadlu asy-syamsu wa la salata ba'da al-'ashri hatta taghruba asy-syamsu. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih ya bahwasanya tidak ada salat. Walaupun tidak ada salat di sini ya bisa dipahami li nafsi shihhah, yakni menafikan keabsahan, bisa juga menafikan akmaliyah, menafikan bahwasanya tidak sempurna, yakni tidak sempurna salat seseorang, yakni pahalanya tidak sempurna walaupun tetap dihitung sebagai salat yang sah. Ya, bagi orang salat setelah subuh hingga matahari terbit atau salat setelah asar hingga matahari terbenam. Ya, namun ya para ulama ya Imam Syafi'i dan para ulama yang sepakat dengan beliau yang menjelaskan kenapa, karena waktu-waktu yang dimakruhkan salat tersebut kenyataannya dimasuki oleh takhsis, yakni dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain. Contohnya apa? Ketika qada salat wajib, maka itu harus dilakukan walaupun memang di waktu yang dimakruhkan. Ketika salat jenazah, maka tetap disyariatkan. Ya, ketika salat jenazah, juga ketika salat tahiyatul masjid, maka tetap dilaksanakan. Dan ya dalil-dalil yang lain menunjukkan ya bahwasanya salat yang memiliki sebab itu bisa mentakhsis larangan waktu dimakruhkan padanya salat, ya mengkhususkan, yang itu salat yang memiliki sebab. Ya, maka dalam pendapat Imam Syafi'i dan ulama yang sepakat dengan beliau bahwa yang makruh itu salat mutlak. Ya, yang makruh itu salat sunnah mutlak. Adapun salat sunnah yang dzatu asbab, salat sunnah yang memiliki sebab, ya salat tahiyatul masjid, ya salat qada, salat wajib, ya salat jenazah, salat istisqa, salat khusuf, salat khusuf dan lainnya di waktu-waktu yang makruh tersebut, maka itu tidaklah makruh. Ya, tidaklah makruh dan tidak dilarang. Yang dilarang adalah salat sunnah mutlak. Maka sujud tilawah, yang sujud tilawah ini ya sebagaimana sudah kita bahas di awal-awal, itu dikiaskan kepada salat khusuf. Ya, dikiaskan kepada salat yang terkait sebab khusuf maupun salat terkait sebab lainnya, maka sujud tilawah pun berlaku demikian. Yakni dia tidak makruh ketika dilakukan di waktu-waktu yang memang ada larangan tersebut. Tapi yang terlarang adalah salat sunnah mutlak. Ya, yang terlarang adalah salat sunnah mutlak. وَكَرِهَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ. Ya, dan para ulama, sebagian ulama ya memakruhkan hal tersebut, yakni makruh sujud tilawah di waktu yang dimakruhkan tersebut. Minhum Abdullah ibn Umar وسعيد المسيب ومالك في الرواية الأخرى وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. Ya, pendapat ulama yang lain, yang pendapat ulama yang kedua bahwasanya hal tersebut dimakruhkan karena memang ada dalilnya, dan salat sujud tilawah yang terhitung sebagai salat sunnah atau dikiaskan kepada salat sunnah maka juga makruh. Maka juga makruh, dan ini pendapat Abdullah bin Umar, ya Sa'id bin Musayyib, Imam Malik di riwayat yang lain dari beliau. Imam Malik memiliki dua riwayat, wa Ishaq bin Rahawai dan juga Abu Thawr. Ya, namun wallahu alam, ya, pendapat yang dikuatkan Imam An-Nawawi adalah yang pertama, yakni hal tersebut tidaklah dimakruhkan. Yang dimakruhkan adalah salat sunnah mutlak. Ya, salat sunnah mutlak, ya sebagaimana yang jelaskan juga Imam As-Sana'ani dalam Subulus Salam, ya, waktu-waktu yang dimakruhkan tersebut itu dimiliki, dimasuki oleh ya dalil-dalil yang lain, ya takhsis yang banyak. Ya, takhsis yang banyak sehingga dalilnya yang itu redaksinya dengan lafaz yang umum, keumuman lafaznya itu menjadi lemah. Keumuman lafaznya menjadi lemah, yang dimaksudkan adalah hanya sholat sunnah mutlak saja atau yang semisalnya. Ya, seperti itu yang jelaskan Imam As-Sana'ani rahimahullah ta'ala. Wallahu alam, saya pun ya condong kepada para pendapat para ulama tersebut, yakni tidaklah mengapa seseorang sujud tilawah di waktu yang sholat dimakruhkan. Ya, setelah salat subuh hingga matahari terbit, ketika matahari tepat di tengah, atau ketika salat asar, setelah salat asar hingga matahari terbenam. Ya, wallahu alam, ini yang bisa kita bahas dari materi pada pagi hari ini. Tips dan zakhiran atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu berkaitan tentang sujud tilawah. Dan bagi para pendengar sahabat Semar Radio, kita telah memasuki di sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung seputar pembahasan kita pada pagi hari ini, Anda langsung bisa hubungi di nomor telepon 021 8499 4343, atau dengan cara SMS dan WhatsApp di nomor telepon 0852 62 774 774. Baik Ustaz, sudah ada penanya Ustaz yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya kepada Ustaz, apa bacaan sujud tilawah, sujud sahwi Ustaz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Dari Ibu Siti Ustaz. Sujud tilawah atau sujud sahwi? Iya, bacaannya Ustaz. Sujud tilawah, iya, atau sujud sahwi? Dua-duanya Ustaz. Dua-duanya? Iya. Nah, adapun sujud tilawah sebagaimana ya hadis yang sahih dalam riwayat Ashabus Sunan dan lainnya, ya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, ya sampai situ. Sebagian riwayat Al-Hakim ada tambahan, ya fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ya namun diikhtilafkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ya, adapun sujud sahwi di kitab yang lain, ya Imam Nawawi juga menyebutkan, dan juga Imam Al-Baihaqi dalam Al-Ahkam Al-Kubra menyebutkan bahwa sujud tilawah boleh membaca doa subhana in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Ya, subhana in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Barangkali ini ya jarang didengar oleh kaum muslimin. Ya, Imam Syafi'i membolehkan untuk membaca doa tersebut, dan siyak Al-Qur'annya ya memuji orang yang membaca doa tersebut. Ya, adapun sujud sahwi, ya sujud sahwi ini pun sudah kita bahas. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut, namun yang lebih saya condong bahwasanya bacaannya sebagaimana sujud biasa. Ya, bacaan sujud sahwi itu sebagaimana sujud biasa, karena memang seperti ini, yakni ibadah yang sudah Allah syariatkan, namun ada beberapa ketentuannya yang tidak dijelaskan. Maka ketentuan tersebut dikaitkan kepada ibadah yang semisal atau yang selevel. Ya, semisal yang selevel. Dalam sujud sahwi, ya, wallahu alam, tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan bacaan sujud sahwi. Ada dalil tapi ya dhaif jiddan, subhana man la yashu wa la yanamu. Ya, dalilnya dhaif jiddan hadisnya. Maka itu tidak dipakai. Lalu dipakai apa? Maka yang adalah dengan ya ibadah yang selevel yang ada dalil, yakni sujud wajib, sujud dalam sholat biasa, maka memakai ya doa dalam sujud biasa tersebut. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga memberikan pencerahan bagi penanya di rumah. Dan kita angkat penanya yang kedua, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana apabila kita mendengar seseorang yang membaca tilawah sujud sahwi? Ustaz, bagaimana apabila kita mendengar seseorang yang membaca surat sajdah, apakah kita harus sujud sajdah juga, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, barakallahu fiik. Ya, terhadap penanya tersebut, apakah harus? Kalau yang dimaksudkan apakah wajib, maka tidak wajib. Ya, karena dalam bahasa Indonesia yang bisa saya tangkap, harus itu bermakna wajib, maka tidak wajib. Dan ini sudah kita bahas, sujud tilawah itu tidak wajib. Pendapat jumhur para ulama, ya, hukumnya sunnah muakkadah. Tapi apakah yang mendengar itu disyariatkan untuk sujud tilawah atau disunnahkan untuk sujud tilawah ketika mendengar ayat sajdah, maka iya. Ya, pendengar tersebut disunnahkan untuk sujud tilawah. Jika si qari'nya juga sujud tilawah, maka dia sunnah muakkadah. Ya, jika si qari'nya itu tidak sujud tilawah atau dia hanya mendengar saja dari kaset muratal misalnya, maka itu sunnah. Ya, sunnah ghairu muakkadah, namun tetap disyariatkan baginya untuk sujud tilawah. Wallahu a'lam. Tips saja khairan atas jawabannya. Semoga memberikan pencerahan bagi kita semua dan juga sekaligus menutup kajian kita pada pagi hari ini. Tips saat sebelum kita tutup, mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Ya, alhamdulillah, ya, kita masih bisa kembali merengkuk, ya, dari ilmunya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, terkait tentang, ya, ayat-ayat sajdah. Yang ayat sajdah, ya, tersebut, ya, disyariatkan, ya, untuk sujud walaupun dibaca sebelum Al-Fatihah. Ya, dan, ya, ayat sajdah tersebut ketika dibaca dengan ayat atau dengan bahasa yang lain, maka itu tidak disunnahkan untuk sujud tilawah. Karena, ya, Al-Quran dibaca dengan bahasa Arab dan ayat sajdah yang berlaku padanya, hukum-hukum sujud tilawah adalah ketika dibacakan dengan bahasa Arab. Maka ketika dibaca atau diterjemahkan ke bahasa lain, maka tidak disyariatkan padanya sujud tilawah. Ya, dan juga, ya, ada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat, ya, yakni setelah sholat subuh, ketika matahari tepat di tengah hingga tergelincir, dan ketika setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Itu waktu-waktu yang sudah ada hadis dari Nabi SAW ketika waktu tersebut itu makruh untuk sholat, bahkan sebagian ulama menghukumnya haram untuk sholat. Namun, ya, sujud tilawah ini, ya, sujud dhu sababin, ya, sujud yang memiliki sebab, maka berlaku padanya sebagaimana hukum sholat dhatu asbab, ya, sholat yang memiliki sebab, yang di situ ada dalil-dalil yang mengkhususkan ketika ada suatu sebab seperti gerhana matahari, maka tetap disyariatkan untuk sholat gerhana. Ya, ketika kekeringan, maka tetap disyariatkan untuk sholat istisqa. Ketika masuk masjid, maka tetap disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, sama seperti hukum sholat-sholat tersebut, maka sujud tilawah, ya, itu tidak makruh walaupun ketika di waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat di waktu tersebut. Ya, wallahu alam, ini yang bisa saya bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang benar, maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang salah, maka dari diri saya pribadi dan dari syaitan.